نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Saudaraku kaum muslimin, ikhwani wa fati fillah azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Furqan Kampung Kendingan Baru dalam rangka sama-sama thalabul ilmi, menyerap ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat dari Ustaz Abu Izi Hafidzallah. Ikhwani wa fati fillah azzallahu wa iyyakum. Kajian yang kita selenggarakan pada pagi hari ini merupakan kajian lanjutan dari bulan Mei yang lalu, yakni masalah hasad. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, dia akan membahas masalah khuna'ah, yang mana merupakan sifat yang mulia yang semestinya dimiliki oleh seorang mukmin maupun mukminah. Ikhwani wa fati fillah azzallahu wa iyyakum, seiring dengan kajian ini, panitia juga membuka kesempatan kepada ikhwan maupun akhwat semuanya, yakni untuk penggalangan dana bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga muslimah di Suriah yang terdolimi. Maka dari itu, seiring adanya kajian ini, bagi ikhwan maupun akhwat yang memiliki kelonggaran harta, marilah kita kumpulkan sedirham maupun dua dirham yang kita miliki untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Suriah. Dan alhamdulillah, dari saudara-saudara kita telah masuk pula lewat rekening, yakni sejumlah 2 juta. Tinggal antum ikhwan semuanya menyusul untuk menambahi, untuk meringankan saudara-saudara kita di Suriah. Ikhwani wa fati fillah, karena waktu telah yakni lewat dan beliau telah ada di hadapan kita, waktu sepenuhnya kita serahkan kepada Ustaz Abu Izi Hafidzullah. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين Ikhwan wa akhwat fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mubarakah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menghadirkan hati kita, tubuh kita untuk merenungi kehidupan kita dalam rangka agar kita selalu membenarkan syukur kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan terus-menerus menguatkan pemahaman kita dan membenarkan jalan yang kita tempuh di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang demikian ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, tiada lain karena itu kebutuhan kita. Karena setiap kita tidak ada lain kecuali mengharapkan hidup yang baik. Mengharapkan hidup yang bahagia. Mengharapkan hidup yang tenteram, mengharapkan hidup yang meraih khasanah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan harapan ini adalah harapan hidup, bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah pemikiran. Sebagaimana hari-hari kita merasakan, ketika kita tidak mendapatkan kebaikan dalam hidup, kita pun merasa tersiksa. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan hidup, kita pun merasakan lapang, rokah, tenang. Dan yang demikian inilah dasar bagi kita untuk menjadikan syukur ini benar-benar menjadi syukur yang nyata. Yang hakikat syukur ini adalah kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, hakikatnya adalah dia bersyukur berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan tidak akan ada seorang hamba bisa bersyukur dengan benar kalau dia tidak memahami hakikat nikmat yang sesungguhnya. Dan karena itulah majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang menjadi jalan bagi kita agar kita bisa kembali menempuh jalan dengan benar. Sebagaimana kita semuanya sudah sering dinasihatkan oleh para asatid, bahwasanya Allah tidak menilai pengakuan-pengakuan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi ukuran nama-nama, istilah-istilah, slogan-slogan yang kita bangun. Itu dijadikan ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengukur hakikat yang nanti akan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jalan kita. Karena itu telah ma'ruf apa yang dinasihatkan para ulama, yang menjadi kaidah al-sunnah wal jamaah, al-jaza' min jinsil amal. Pemberian, balasan yang akan Allah berikan pada seorang hamba, min jinsil amal. Tiada lain adalah dari jenis amal yang dia lakukan, yang dia tempuh. Karena itu para ulama menamakan sebuah ayat tentang masalah ini disebut dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallaha, Sebagian ulama menerangkan iddia, jika kalian mengaku, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka pengakuan ini sekedar pengakuan, tidak menjadi ukuran di sisi Allah. Yang menjadi ukuran adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ukuran. Allah Subhanahu wa taala akan mengukur kita dengan apa yang tadi difirmankan oleh Allah kepada nabi kita, fattabi'uni. Dari sinilah terpisah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang sesungguhnya dari Allah dan orang-orang yang mereka akan merugi di sisi Allah azza wa jalla. Dari sisi jalan yang dia tempuh, dari sisi hakikat yang dia lalui. Karena itulah mudah-mudahan dengan majelis kita yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmat yang paling besar kepada kita kembali untuk memahami, membenarkan, meluruskan jalan kita di dalam mencari kemenangan dari sisi Allah. Yaitu mengawali kemenangan itu adalah berangkat dari bagaimana kita mendapatkan al-fiqhu fid-din, mendapatkan pemahaman yang benar di dalam agama kita. Karena kita sepakat seluruh perjalanan kita di dalam hidup di dunia kemenangannya dengan agama ini. Tetapi kembali kepada sejauh mana kita mendapatkan al-fiqhu fid-din. Karenanya dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu kal ma'adin, manusia itu seperti tambang. Tahu tambang? Tambang itu contohnya apa? Logam, tambang, kuningan, apalagi monel, emas, perak, tembaga dan sebagainya. Al-insanu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islam. Orang-orang yang terpilih pada waktu jahiliyah, pada waktu jahiliyah dia menjadi orang-orang pilihan. Di mata orang-orang jahiliyah dia orang terpilih. Khiyaruhum fil islam. Maka nanti ketika dia mendapatkan hidayah di dalam Islam, juga akan menjadi apa? Khiyar. Orang-orang pilihan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan infaqihu, kalau dia terhadap agamanya mendapatkan al-fiqhu, pemahaman yang benar. Mempunyai ilmu yang betul terhadap agamanya, sehingga agama ini benar-benar akan mengangkat dia kembali menjadi orang mulia. Maka sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bahwasanya pada intinya kajian kita pada kesempatan yang mubarakah ini, kita sebenarnya adalah mengkaji tentang permasalahan agama kita yang sesungguhnya. Karena agama ini adalah agama kehidupan. Agama ini bukanlah agama sekedar maklumat, sekedar pengajaran yang kita serap di akal kita, kita pahami, ditanya bisa menjawab, selesai. Bukan itu. Agama ini diturunkan oleh Allah azza wa jalla, bukan demikian. Agama ini adalah agama kehidupan. Allah mengkaitkan nilai seseorang dengan agama ini, bagaimana hidupnya, bagaimana perjalanannya. Karenanya salah satu metode yang Allah sertakan dengan agama ini, di dalam mengambil agama ini agar kita bisa mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya di dalam agama ini, bagaimana agama kita diturunkan oleh Allah, jumlatan wahidah atau tadrijiyah, agama kita diturunkan satu kaligus kitab ini atau berangsur-angsur? Hah? Berangsur-angsur. Orang-orang musyrik waktu itu mengomentari kenapa agama ini diturunkan berangsur-angsur. Dia merasa ini satu hal yang tidak menunjukkan kesempurnaan. Mereka mengatakan seandainya Al-Quran itu diturunkan apa? Jumlatan wahidah. Satu kali. Satu kitab. Sebagaimana kitab-kitab apa? Yang terdahulu. Maka Allah menjawab. Untuk apa agama ini diturunkan, Al-Quran diturunkan tidak seperti kitab-kitab yang dulu. Tetapi diturunkan berangsur-angsur. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyutsabbita bihi fu'ada. Untuk Allah dengan menurunkan agama ini berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian-kejadian agar Allah meneguhkan pemahaman kalian terhadap agama ini. Supaya kalian memahami agama ini terhujam di dalam dada kalian. Dan kalian bisa mengamalkan agama ini sebagaimana perjalanan hidup kalian. Ini tujuan agama ini diturunkan. Maka tidaklah agama ini menjadi kemuliaan bagi kita dengan cara agama ini kita hafal, kemudian kita ditanya bisa menjawab, selesai sudah, enggak. Maka kajian kita yang insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian kita yang telah lewat, untuk membahas kembali tentang masalah yang menjadi dasar terselamatkannya kita dari jalan kekufuran. Sebagaimana yang sudah kita pahami, rukun kekafiran yang sudah kita terangkan pada kajian kita dulu ada berapa? Masih ada yang ingat? Rukun yang menopang terjadinya kekafiran ada berapa? 4. 1. Ingat nomornya saja, enggak ingat isinya. Hah? 1 yang diterangkan dari Imam Ibnul Qayyim. Al-kibru. Apa? Kibir, takabur. Kedua, al-hasad. Ketiga, al-ghadab. Kemudian keempat, syahwah. Ini dasar yang menjembatani orang kepada kekafiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwana akhwatitin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mubarakah ini, di awal kajian ini, mungkin pada sesi yang awal, nanti kita kasih jeda dengan istirahat sebentar. Saya sebelumnya ingin bertanya kepada antum semua. Antum semuanya ini hidup di mana? Loh, jangan sampai orang hidup tidak tahu hidup. Hidup di mana? Ada yang bisa jawab enggak? Di mana? Di Solo. Ini jawaban subjektif, bukan jawaban ilmiah. Karena orang Solo yang jawabnya di Solo. Di mana antum hidup? Loh, coba ini pertanyaan sepele saja enggak bisa menjawab. Di bumi Allah. Masih belum pas, memang betul, tapi masih belum pas. Di mana? Di dunia. Alhamdulillah ada yang bisa menjawab. Lu kaget apa? Ada jawabannya sepele, tapi hidup di dunia. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama hidup di dunia? Sudah bertahun-tahun. Antum merasakan hidup di dunia ini lama apa cepat? Rasanya lama apa cepat? Sekarang antum bandingkan ketika antum pergi ke Jogja 3 hari di sana dan harus menginap dan ada urusan kalian menunggu. Lama mana rasanya yang antum sudah lalui hidup di dunia ini dengan antum pergi ke Jogja, nginap terus ada urusan kalian menunggu. Rasanya lebih lama mana? Yang dirasakan itu lebih lama mana? Antum kerasa hidup di dunia ini sudah 20 tahun? Kerasa? Enggak kerasa kan? Enggak kerasa. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sudah 20 tahun dirasakan tidak terasa? Dan kenapa cuma pergi ke Jogja mungkin 3 hari, rasanya ngelangut nunggu itu. Tahu ngelangut? Ya, sudah alhamdulillah kalau tahu. Coba ada yang bisa menjawab? Kenapa sudah 20 tahun dilalui tidak terasa dan cepat sekali? Ada yang bisa menjawab? Loh, ini orang ahli dunia sudah lama hidup tidak kenal ini gimana? Terus gimana? Hidup di suatu tempat tidak kenal terus pengen bahagia itu kira-kira apa bisa itu? Ada yang bisa menjawab? Oke. Okay. Yang mana yang punya tujuan? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah menjelaskan masalah ini. Karena musafir di dunia itu tidak pernah berhenti beristirahat. Sementara kalau antum musafir ke Jogja atau kemana, ada istirahatnya enggak? Musafir yang tidak pernah berhenti beristirahat itu cepat. Adapun musafir yang ada jeda untuk istirahat, rasanya cepat atau lama? Lama. Di dunia itu kita musafir tidak pernah istirahat. Ini kehidupan kita. Waktunya singkat. Dan sekarang pertanyaan yang kedua, sudah kenal dunia belum? Tuh. Sudah kenal dunia? Apa dunia itu? Iya, gimana? Dunia itu kita dihidupkan oleh Allah, sudah kenal belum? Masya Allah ini ya. Ini orang pengen bahagia di dunia, gak kenal dunia ini gimana? Sudah kenal dunia? Di Al-Quran itu kan banyak sekali Allah berbicara tentang dunia kan? Banyak sekali, kenapa tidak bisa kenal dengan dunia? Maka pembahasan kita yang awal pada kesempatan ini, mari kita mencoba dulu sebelum bagaimana kita hidup di dunia yang bisa meraih keselamatan, kita kenalan dulu dengan dunia. Kadang kita ini aneh. Allah sudah banyak mengajarkan kita untuk mengenal dunia, kita masih gak kenal. Quran kita baca dan banyak sekali ayat-ayat mengajarkan kita tentang dunia, kita masih gak kenal. Terus kita di dunia berharap ingin bahagia, sementara kita tidak kenal ini dunia ini bagaimana. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat At-Taubah ayat 55. Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil khayati dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dikenalkan, diajar oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tu'jibka amwaluhum." Janganlah harta-harta mereka. Harta-harta mereka, orang-orang ahli dunia, membuat kalian takjub. Janganlah kalian kagum kepada harta-harta mereka. Ya. Wala aulad, dan jangan pula anak-anak yang ada pada mereka kalian kagum. Wala auladuhum. Kenapa Allah melarang kita heran, kagum, takjub, apalagi bangga dengan harta-harta dunia dan semua perbendaharaan dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha." Sungguh benar-benar hanyalah Allah bermaksud dengan apa yang Allah berikan pada mereka di dunia, "Liyu'adzibahum biha," untuk Allah menjadikan itu semua sebagai adab bagi mereka. Berarti ayat ini Allah mengenalkan kepada kita tentang dunia yang ada sekarang ini dengan pengertian dunia yang ada ini sebagai apa? Dalam ayat ini sebagai apa? sebagai adab. Coba ya ikhwan, akhwat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah mengenalkan kepada kita tentang dunia, harta dunia, kesenangan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang di dunia. Allah didikkan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita, dunia ini dipersiapkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai adab. Fil khayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Sekarang kita camkan bagaimana kita bisa berpikir dengan aman, dengan nyaman, ingin cari kebahagiaan di dunia, sementara dunia dipersiapkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai adab. Coba pikirkan baik-baik. Barangkali kalau antum itu masuk ke sebuah tempat yang memang dipersiapkan untuk kenikmatan, kemudian pengen cari kenikmatan di situ, wajar gak itu? Dan kira-kira secara pertanyaan mudah gak itu? Mudah kan? Sekarang kalau antum dimasukkan ke sebuah tempat yang isinya di situ disiapkan untuk adab, dan kamu di situ cari kebahagiaan, gimana kira-kira? Tapi kita ini rasanya nyaman-nyaman aja kan? Rasanya nyaman-nyaman. Padahal kita ini hidup di tempat yang dipersiapkan oleh Allah sebagai adab. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah kembali ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Itu tadi di dunia, sekarang di akhirat. Buah daripada orang yang tidak tahu benar kehidupannya di dunia, dunia menjadi adab bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka selalu menimbun, menumpuk, mengumpulkan emas, perak, semua harta yang mereka kumpulkan, di mana ini dikumpulkan? Di kuburan. Di mana? Di dunia. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, fabashirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira pada mereka dengan adab yang keras. Coba bagaimana Allah menjelaskan adab ini berkelanjutan? Tidak hanya Allah persiapkan dunia ini menjadi adab di dunia bagi orang-orang ahli dunia, bahkan adab ini berlanjut sampai di mana? Sampai di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma yuhma 'alaiha finnari fi nari jahannam, pada hari mereka dipanaskan di api neraka di jahannam, fatuqwa biha, harta kekayaan yang dulu di dunia dikumpulkan, dipanaskan oleh Allah, disetrikakan. Fatuqwa biha. Disetrikakan oleh Allah pada dahi-dahi mereka, pada lambung-lambung mereka, pada punggung mereka, disetrikakan oleh Allah terhadap orang-orang yang dulu di dunia punya pemberian, diberi oleh Allah seperti ini. Pada hari di mana fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka disetrika dengan harta yang dulu di dunia dia kumpulkan. Sudah menderita seperti ini, kemudian dikatakan kepada dia, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini dulu yang di dunia kalian kumpulkan. Rasakan. Ini yang dulu di dunia kalian kumpulkan, kalian rasakan. Fadzuqu bima kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu di dunia kalian kumpulkan. Dari dua ayat ini, Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ghazatul Lafan menjelaskan, dunia akan selalu menyengsarakan manusia, kalau tidak diambil dengan dua kriteria. Dunia, apapun keadaannya, akan selalu menyengsarakan manusia dunia sampai akhirat kalau tidak diambil dengan dua ketentuan. Yang pertama, kata beliau, "Idza ukhidha minhu fawqa al-qadari zaidi ala hajati." Dunia ini akan menyengsarakan, pertama, kalau dunia ini diambil melebihi kadar kebutuhan. Melebihi kadar kebutuhan kita hidup, maka dunia itu akan menyengsarakan kita. Jadi kalau kita hidup di dunia mengambil yang kita butuhkan pada diri kita, kebutuhan manusia tidak lebih dari 4 hal. Rumah yang ditinggali bisa menutupi, pakaian yang dipakai bisa menutupi, ya kan? Kendaraan yang memang dicukupkan dia bisa dia pakai, dia manfaatkan. Atau makanan yang dia makan dan minuman yang dia minum sudah selesai. Maka diterangkan di dalam penjelasan ini oleh beliau Ibnul Qayyim, dunia itu akan menyengsarakan manusia dunia sampai akhirat kalau diambil fauqa al-hajah, di atas kebutuhan yang wajar manusia itu hidup. Kemudian yang kedua, dunia itu akan selalu menyengsarakan manusia dunia sampai akhirat ghaira musta'inina bihi, ghaira musta'ina bihi ala ta'atihi, kalau mereka yang mengambil dunia ini tidak menggunakan untuk dijadikan penolong mentaati Allah. Kalau harta ini, dunia ini, apapun keadaannya, tidak diambil dalam rangka menolong beribadah kepada Allah, dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla, maka dunia itu akan menyengsarakan manusia. Dan ini adalah perkara yang waqi', perkara yang nyata. Ikhwanuddin wa akhwatiddin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, secara simbol Ibnul Qayyim menyatakan, "Idza nala minat ta'am wasyarab wan nikah wal libas fauqa hajatihi darrahu dalika." Coba lihat perkara yang nyata dari kehidupan kita. Apabila seseorang itu telah meraih makan melebihi kebutuhan, yang terjadi apa? Coba kita makan untuk perut kita ini, lambung kita itu seberapa? Silahkan makan melebihi kebutuhan. Sehari makan 10 kali misalnya. Coba silahkan makan sehari 10 kali. Bisa kita merasakan kebaikan? Lihat penyakit-penyakit yang sekarang ini menimpa manusia. Tidak ada lain karena manusia sudah hidup di luar batas kebutuhannya. Tubuhnya itu dimasukkan hal-hal yang melebihi batas kebutuhannya. Maka banyak kerusakan. Kerusakan fisik, banyak penyakit fisik. Kerusakan hati, banyak penyakit hati. Kan begitu jadinya. Fisiknya juga banyak sakit, lebih-lebih lagi apa? Hatinya. Pakaian, kalau sudah melebihi batas yang dibutuhkan manusia. Lihat banyak yang terjadi. Tempat tinggal juga demikian, dan yang lainnya. Ini kehidupan dunia. Karena itu, ada sebuah nasihat yang pada kesempatan yang mubarakah ini kita renungkan sama-sama, apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana dikutip beliau Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighasatul Lafan. Beliau pernah menulis surat kepada khalifah ke-12 dari khalifah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu siapa? Khalifah ke-12 dari Khalifah Ahlussunnah wal Jamaah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana Nabi menerangkan, umatku akan selalu kokoh selama dipimpin oleh 12 imam. Dimulai dari siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya. Abu Bakar Siddiq sampai Umar bin Abdul Aziz, itu 12 imam. Dan kemudian disimpangkan oleh orang Syiah menjadi akidah Itsna Asyariyah. Kalau antum ingin banyak memahami masalah ini, antum bisa baca dalam kitab Akidah Tahawiyah. Di sana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi di mana sebenarnya kedudukan hadis ini dan mana pemahaman yang benar. Beliau Hasan Al-Basri pernah memberikan nasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menasihatkan tentang kehidupan dunia. Dan sepantasnya lagi pada zaman kita sekarang ini, nasihat ini kita camkan. Kalau dulu para salaf yang pernah disampaikan dalam sebuah nasihat dalam kitab Min Wasaya Salaf, mereka semua mengatakan kita tidak ingin bertemu dengan zaman kalian. Itu yang ngomong begitu itu siapa? Para salaf. Ketika mereka menasihati muridnya, mereka mengatakan kalian ini hidup di sebuah zaman yang dulu para salafus saleh tidak ingin bertemu zaman kalian. Kenapa? Karena besarnya fitnah. Ya, karena besarnya bala. Padahal mereka para salaf, mereka punya agama yang kalian tidak miliki. Coba lihat. Mereka punya agama yang kita tidak miliki dan mereka tidak ingin ketemu zaman kita. Ini nasihat mereka. Seharusnya kita banyak mengambil nasihat. Kalau dulu para salaf kuat sekali mereka mengingatkan tentang nasihat seperti ini, kita justru jauh lebih mendesak butuh dengan banyaknya kehidupan kita yang penuh dengan ujian dan bala di dalam hidup di dunia. Dan hampir-hampir ujian-ujian itu mematahkan agama kita. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Nasihat Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, fa inna dunya daru dha'nin. Dunia itu kampung untuk berangkat. Tahu maksudnya kampung untuk berangkat? Bukan kampung untuk tinggal. Kampung di mana dari situ kita bermaksud untuk apa? Untuk berangkat. Berarti maknanya apa? Kampung itu kita diami terus atau kita tinggalkan? Kita tinggalkan. Coba lihat nasihatnya. Dunia adalah kampung untuk kita berangkat. Kita pergi. Laisat bidari iqamatin. Dunia bukan negeri tempat tinggal di mana kita mau tinggal di situ. Innama anzala ilaiha Adam alaihi salamu uqubatan. Kata Imam Hasan Al-Basri, hanyalah Allah telah menempatkan, menurunkan bapak kita Adam alaihi salam ke dunia yang menjadi dasar pertama turunnya bapak kita Adam itu karena apa? Karena apa? Hah? Karena apa penyebabnya Allah menurunkan bapak kita Adam? Karena kesalahan. Karena kesalahan. Dengan demikian, sebagaimana dinasihatkan Imam Hasan Al-Basri, maka dunia itu diberikan oleh Allah kepada bapak kita Adam uqubah. Apa artinya uqubah? Hukuman. Jadi bapak kita Adam dulu turun di dunia itu karena menjalani hukuman. Sekarang kita di dunia bukan ingin menjalani hukuman, ya kan? Malah kadangkala ingin menjadikan dunia sebagai surga. Bapak kita Adam diturunkan di dunia, kata Imam Hasan Al-Basri, uqubah, sebagai hukuman. Fahdharha ya amirul mu'minin. Maka waspadalah wahai amirul mu'minin. Fa inna zada minha tarkuha. Karena sesungguhnya orang yang menambah dunia, hakikatnya dia adalah orang yang meninggalkan dunia. Orang yang menambah dunia, hakikatnya orang yang meninggalkan dunia. Orang kalau menambah itu tujuan awalnya bermaksud untuk meraih atau untuk gagal. Nah, misalnya makan satu piring, nambah lagi. Kepentingan kita ketika kita ingin nambah itu berarti ingin tambah menikmati atau tidak menikmati. Ingin tambah menikmati kan? Semakin ditambah, semakin hilang nikmat. Betul kan? Antum makan biasanya satu piring, kemudian makan seperempat piring. Waktu itu makannya mungkin apa? Cuma ubi. Tahu ubi? Dan masih pengen lagi enggak? Masih pengen lagi kan? Masih memahami, wah kalau ada ubi lagi. Ya kan? Kalau ada ubi lagi saya mau lagi. Ya kan? Tapi antum dikasih makan makanan yang enak, langsung dua piring. Suruh ngabiskan. Kamu bisa menikmati? Pengen lagi makanan itu? Enggak pengen kan? Fa inna zat menambah malah meninggalkan. Coba nikmati dunia, tambah nikmat, tambah kita tidak bisa ngerasakan. Tapi tambah kita mengambil sedikit, tambah kita bisa ngerasakan. Itu dunia. Ini dasar semua yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi gak perlu kita tergila-gila dengan dunia. Karena menambah itu berarti malah berkurang. Tidak akan kita dapat kenikmatan. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, wal ghina fiha faqruha. Kita menjadikan dengan dunia kekayaan malah menjadi kemiskinan. Orang yang menjadikan dunia sebagai kekayaannya, yang dia dapat malah kemiskinan. Malah kemiskinan. Kita, kalau kita bandingkan sekarang kita hidup di dunia dengan orang-orang tua kita dulu, lebih kaya kita apa lebih orang tua kita dulu? Hah? Lebih kaya kita sekarang apa lebih kaya orang tua dulu? Secara umum. Hah? Apa? Hidupnya lebih kecukupan kita sekarang atau orang-orang tua kita dulu-dulu? Kita kan? Tapi sekarang saya tanya, lebih nerimo mana? Loh iya ini sekarang bicara wake aja. Lebih nerima mana? Orang tua kita dulu atau kita? Kita sudah punya motor bagus. Wah, motor ini kayaknya kurang pas untuk saya. Tukar lagi, besok lagi. Oh itu teman saya yang motornya begini, tukar lagi. Orang tua kita dulu tidak punya apa-apa nerimo. Malah bisa membantu orang. Loh kan begitu. Orang lain susah, dia bisa membantu. Kita sudah kecukupan bantu orang lain. Wah ini kalau tak bantukan besok saya makan apa? Loh coba. Padahal dulu orang tua kita tidak punya makanan saja. Tidak merasa besok saya makan apa. Kita sekarang punya macam-macam, besok saya hidup dengan apa. Itulah dunia. Semakin dibentangkan, semakin dibukakan, semakin kita kekurangan dengannya. Bagaimana kita mau bisa bahagia dengan cara-cara seperti itu? Ini sebelum jauh-jauh kita masuk kepada materi zuhud, materi qanaah. Jadi diterangkan oleh beliau Hasan Al-Basri, wal ghina fiha faqruha. Laha fi kulli khinin qatil. Maka sepanjang masa dunia itu selalu menjadi pembunuh. Pembunuh. Membunuh orang-orang yang mendekati dia. Laha kulla khinin qatil. Dia selalu memangsa orang-orang yang menuju kepada dia untuk selalu dia akan membunuhnya. Bukan lagi pembunuh berdarah dingin. Pembunuh bertubuh cantik. Gitu. Kalau pembunuh berdarah dingin kan orangnya medeni kan. Ini pembunuh yang berpenampilan cantik jelita. Ini nasihatnya Imam Hasan Al-Basri. Dia setiap saat adalah menjadi pembunuh. tadullu man a'azzaha, akan menghinakan siapa yang memuliakannya. Wa tufkiru man jama'aha, akan menjadikan fakir orang yang mengumpulkannya. Hiya kalsammi ya'kuluhu man la ya'rifuhu, dunia itu ibarat racun yang selalu dimakan dengan lahap orang-orang yang tidak mengenalnya. Makanya coba bandingkan, orang yang kenal dunia tergila-gila dengan dunia enggak? Saya tanya, orang yang kenal dunia tergila-gila dunia enggak? Hah? Terfitnah enggak dengan dunia? Enggak. Lah kalau yang terfitnah dengan dunia itu siapa berarti? Orang? Loh, coba ini kok ini diajak ngomong berpikir kok. Ini kayaknya bingung ini, enggak kenal dunia betul-betul. Orang yang kenal dengan dunia, tergila-gila enggak dengan dunia? Ah, masa? Buktinya setelah antum tahu uang duit, ya toh? 100 ribu, wah tergila-gila. Lah iya toh? Setelah tahu ada akhwat yang jamilah tergila-gila. Gimana katanya enggak? Oh, belum tahu toh. Belum tahu. Nah, sekarang mafhumnya, pertanyaannya, pemahamannya lagi. Orang yang terfitnah dengan dunia sampai mabuk, sampai tergila-gila, berarti siapa dia itu? Hah? Orang yang tidak kenal dunia. Orang yang tidak kenal dunia, itu orang yang terfitnah dengan dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang paling kenal dengan dunia? Kalau ada yang bisa menjawab, masya Allah. Siapa orang yang paling kenal dengan dunia di dunia ini? Siapa? Para anbiya. Dari mana dia kenal dunia? Belajar di mana? Hah? Di business? Belajar di kursus memanage dunia? Dari mana para nabi kenal dunia? Dari mana? Dari wahyunya Allah. Allah mengenalkan dunia di dalam Quran. Dikenalkan ini loh dunia. Setelah para nabi itu kenal dunia, tertarik enggak dengan dunia? Enggak. Enggak tertarik. Coba. Ahlussunnah, ya Ahlussunnah, ya Ahlussunnah. Ini kita kan Ahlussunnah semua kan? Para nabi itu setelah kenal dunia, tidak tertarik dengan dunia. Tidak terfitnah dengan dunia. Kalau pada zaman ini, wah mungkin prospek. Prospek kan? Seorang nabi sudah capek berjuang. Capek, payah. Menjelang akhir kehidupannya ditawari. Ya, ditawari, kamu saya beri kekuasaan timur dan barat untuk melanjutkan urusan dunia ini atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira gimana? Wis kesel kan garek ngunduh kan gitu loh. Panen ini tiba waktunya panen kan gitu ya. Ya, sudah capek sengsara di dunia, sekarang tinggal menikmati kan begitu? Kan begitu? Nabi ditawari oleh Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dalam keadaan parah, menjelang beliau wafat, Nabi diberikan wahyu, ditawari oleh Allah ini. Akan diberikan kekuasaan timur dan barat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, berjalan menemui Abu Bakar, kemudian bercerita. Ada seorang ditawari oleh Allah kekuasaan timur dan barat atau dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ketika mendengar apa yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, keluar air mata. Kenapa? Kenapa Abu Bakar menangis? Karena tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Bukan cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum Nabi yang lain siapa yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an yang seperti ini juga sikapnya? Ada yang pernah faham ketika membaca ayat Al-Quran? Siapa? Antum kalau pengen kenal dunia itu, banyak baca Quran, banyak tadabbur. Siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Syukran, jazakallah khair. Nabi Yusuf itu hidupnya pada awal sengsara apa? Senang-senang. Sengsara kan? Kesengsaraan itu bertubi-tubi terus. Kemudian dirubah oleh Allah. Mulai naik, ditunjukkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sampai pada puncaknya. Bagaimana puncaknya? Apa? Jadi seorang penguasa di Mesir. Kemudian apa? Semua wanita yang menfitnah dia sudah mengakui kesalahannya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam yang selama ini menfitnah dia mengakui kesalahannya di depannya. Kemudian apa lagi? Kedua orang tuanya yaitu Nabi Yakub sudah sujud menghormat kepada dia. Kurang apanya? Puncak yang Allah berikan pada Nabi Yusuf. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku menjadi orang yang berserah diri kepada kamu dan pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini akhlaknya orang-orang yang makrifat kepada dunia. Jadi persis seperti apa yang diterangkan oleh beliau. Orang-orang yang terfitnah, yang meminum racunnya orang yang tidak kenal. Maka beliau Al-Hasan Al-Basri kembali menjelaskan, kal arusil majluwah. Dunia seperti pengantin yang sedang bersolek didandani. Itu dunia. Ada orang tidak tertarik dengan pengantin? Wis tuwa wae pengin pengantinan lagi ya. Iya toh? Ada orang tidak tertarik dengan pengantin? Kata beliau Imam Hasan Al-Basri, fal uyun laha nadhirah. Yang namanya pengantin itu semua pandangan manusia, walaupun yang tidak jodohnya, pengen ngelihat enggak? Mantene endi toh? Lah kan gitu toh? Padahal ya bukan jodohnya dia, bukan dia yang akad toh. Ya pengen ngelihat. Maka mata manusia memandang kepadanya, semua tertuju pada dia. Apa cuma matanya saja? Wal qulubu 'alaiha waliha. Hati-hati manusia tertambat. Seandainya aku yang jadi ya, pendampingnya. Seandainya aku. Semua pengen begitu. Kemudian. Wanufusu laha asikoh. Nafsu-nafsu manusia mabuk, rindu, pengen kepada dia. Wahiyya li azwajiha kullihim qatilah. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi dia begitu dinikahi. Begitu dilamar, dinikahi, dia langsung membunuh yang melamar. Ini gambaran yang begitu dahsyat yang diterangkan Imam Hasan Al-Basri. Begitu disunteng, dinikahi, angkah tuka, kobil tu, habis itu terkapar dia. Terkapar. Masya Allah, coba bagaimana kalian tuh melihat kenyataan seperti ini, ngeri. Oh cantik, jelita, wah dilamar, dinikah. Habis itu malam pertama pingsan mati, dibunuh sama dia. Pengantin yang seperti ini, pengantin yang tidak diharapkan oleh setiap orang. Lari semua kalau orang itu tahu. Ini dunia yang diterangkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau menjelaskan sampai seperti ini, beliau memberikan gambaran. Maka beliau menjelaskan lebih lanjut. Sebagaimana diterangkan, fa'adamat alaiha nadamatuhu wa kathurat khasratuhu wa jtamat alaihi sakaratul mauti wa alamihi. Maka penyesalan, kerugian, bahkan sakaratul maut menimba bagi orang-orang yang akhirnya seperti ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fiddin. Karena itulah, dari pemahaman dunia yang sudah kita pahami secara simpel seperti ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah memberikan nasihat secara umum bagaimana kita mencari kebahagiaan di dunia, bagaimana kita mencari selamat. Sudah, pahamilah dunia seperti itu tadi. Apa yang kita bisa dapat keselamatan kalau kita tidak ketemu jalan? Kebahagiaan apa yang mau kita bisa raih kalau tidak kita ketemu jalannya? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat sebagaimana dikutip oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna dunya qad tarakhalat mudabbirah." Sesungguhnya dunia itu qad tarakhalat. Apa maknanya? Hah? Qad tarakhalat. Rakhala artinya apa? Pergi, ya. Tarakhala menjadi pergi. Sungguhnya dunia itu qad tarakhalat. Dia telah menjadi pergi. Pergi dunia itu. Kita tinggal ini sebenarnya dia telah pergi. Dunia itu adalah sesuatu yang telah menjadi pergi mudabbir. Dalam keadaan membelakangi kita. Hari-hari dunia yang kita lintasi ini hakikatnya meninggalkan kita atau menghadapi kita? Hah? Meninggalkan kan? Mudabbir. Umur kita apabila sudah ditetapkan oleh Allah misalnya 60 tahun bertambah hari, dunia ini bertambah meninggalkan kita, waktunya bertambah habis. Ya, waktunya bertambah habis, bukan umurmu berapa? Alhamdulillah umur saya sudah bertambah. Berapa sekarang? 17 tahun, kemarin 5 tahun. Kok bertambah bagaimana? Berkurang. Kesempatan di dunia semakin berkurang, berkurang, berkurang. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib. Kalian itu hidup di dunia, hari-hari dunia itu berangkat. Musafir. Kita pergi, dia pergi. Ya. Dia pergi meninggalkan kita dan tidak pernah istirahat. Ada pernah jarum jam itu berhenti? Grek, terus matahari berhenti? Grek, itu pernah? Tidak ada kan? Terus berlalu. Bahkan baru-baru ada bapak-bapak itu pas ngaji. Dia bilang, katanya, "Ustaz, belum lama saya ini di Jakarta ketemu teman saya. Dia di LIPI." Ya, LIPI namanya. Lembaga penelitian apa itu namanya? Dia bilang katanya sekarang penelitian menunjukkan dengan kehidupan dunia ini sehari semalam itu tidak nyampe 24 jam. Benar apa enggak itu? Katanya sekarang sudah enggak nyampe 24 jam. Cuma 11 jam lebih, berapa itu? Jadi waktu siang itu sudah mulai berkurang. Waktu malam juga sudah mulai berkurang. Dan ini real, kata dia. Ya, saya belum membuktikan. Tapi benar apa enggak? Kalau misalnya itu betul, ya memang secara kenyataan kan. Kalau kita pahami secara umum, dunia itu kan bola ya. Ya karena kalau dalamnya sudah dikeluarin semua, bolanya tambah mengempes atau membesar. Secara logika saja loh, wallahu alam, kita enggak tahu ya. Kan tambah menyusut. Kalau menyusut dia berputar, putarannya tambah cepat ketemu matahari atau tambah lama? Tambah cepat toh. Yang kalau gede kan ketemunya lama, begitu mengecil kan ketemunya tambah dekat. Ya kan begitu. Lah sekarang isi perut bumi itu dari tronton, dari apa, gedung-gedung metu kebeh, jerone jadi kosong kan ini, menyusut ini. Dan itu wajar kalau memang itu betul. Ini dunia. Sampai dia, saya jadi ngeri hidup. Loh, ini orang-orang yang sudah mabuk dengan dunia ngeri sekarang. Antum sudah pernah mabuk dunia belum? Ini orang yang sudah mabuk dengan dunia ngeri kayak saya. Saya punya mobil sekarang jadi takut naik. Lihat terus bapak, saya naik angkutan umum sajalah. Saya jadi ngeri, ini nanti kalau ditanya bagaimana dalam hati saya, ya, kalau sudah gitu dijual saja. Ya. Itu cerita bahwasanya dunia itu sudah seperti itu. Orang-orang yang sampai memikirkan seperti itu tahu benar. Bagaimana kita diajari Quran dan Sunnah tidak banyak tahu. Ali memberi nasihat, dunia itu pergi meninggalkan kita. Kemudian, wa innal akhirata qad tarakhalat muqabbilah. Akhirat, ya, akhirat itu juga berjalan, berangkat. Berjalan, berangkat, membelakangi kita atau menghadapi kita? Muqabbilah, menyongsong kita. Bertambah hari, bertambah jauh atau bertambah dekat? Bertambah dekat. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengatakan ini yang terpenting. Walikullin minhuma banun. Dan masing-masing dari keduanya, apa yang dimaksud keduanya? Dunia dan akhirat. Masing-masing dari keduanya banun. Ada anak-anaknya, ada generasinya. Ada warga negaranya. Ada warga negara dunia, ada warga negara akhirat. Ada generasi dunia, ada generasi akhirat. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Kemudian beliau mengatakan, wala takunu min abna'id dunia. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Jangan kalian menjadi generasi dunia. Jangan kalian menjadi orang-orang warga negara daripada dunia. Jadi besok antum pindah KTP. Nah kan nasihatnya Ali, jangan menjadi warga negara dunia. KTP-nya dibawa ke Pak Lurah, saya mau ganti KTP akhirat gitu. Apa maksudnya yang disampaikan oleh beliau? Beliau menjelaskan makna yang dimaksudkan, jangan kalian menjadi anak-anak dunia, tapi jadilah anak-anak akhirat. Jangan kalian menjadi warga dunia, tapi jadilah warga akhirat. Beliau mengatakan, fa innal yawma amal wala hisab. Hari ini di dunia apa di akhirat? Di dunia. Di dunia kita disuruh menjadi apa? Anak dunia apa anak akhirat? Apa tadi? Gimana ini? Nyambung apa tidak ini? Kita ini di dunia kan? Tapi oleh Ali dinasihatkan supaya jadi anak apa? Anak akhirat. Tapi tinggalnya di mana? Nah, hati-hati loh. Ini harus cerdas ini. Anak akhirat tapi sekarang tinggal di dunia. Loh, cara hidupnya tentu beda. Ini yang jadi masalah. Sekarang kalau saya tanya, orang yang paling tahu ngurus dunia itu anak dunia apa anak akhirat? Ya? Orang yang paling tahu ngurus dunia, memakmurkan dunia, itu warga negara dunia apa warga negara akhirat? Warga negara akhirat. Makanya kalau antum dibilang klasik kamu belajar agama enggak ngurusi dunia, bantah. Yang bisa ngurusi dunia itu kita-kita ini yang mikirin akhirat. Itu loh. Kalian itu yang hari-hari mikirin dunia, enggak pernah bisa ngurusin dunia. Ya coba sekarang. Mohon maaf ini, yang korupsi itu ahli dunia apa ahli akhirat? Ya berarti enggak bisa tuh dia ngurus dunia. Loh iya jelas kan? Ya, yang dolim itu ahli dunia apa ahli akhirat? Hah? Ahli dunia, padahal dia sudah jadi pakar-pakar sampai pendidikannya S5, S6. Loh iya kan? Yang dipelajari dari kecil sampai tua seperti itu, bagaimana mereka ahli dalam dunia? Ternyata enggak ahli-ahli. Ya kan begitu? Orang-orang ahli akhirat dari dulu, padahal yang enggak sekolah dunia. Tapi malah ahli dunia. Tahu, ngerti bagaimana membuat kebaikan di dunia. Makanya antum jangan merasa ketinggalan belajar agama kupluan. Wah, ini klasik. Justru merasa punya izah, punya kemuliaan. Dunia ini akan baik kalau diurus orang-orang ahli akhirat. Orang malah ngeliat akhirat, ngurus dunia. Saya pernah ngomong sama bapak-bapak di kantor itu, Pak, profesor-profesor itu suruh pergi. Ganti saja satu nabi, saya bilang gitu. Kira-kira dunia ini jadi baik atau jadi jelek? Jadi baik, sudahlah ganti saja satu nabi aja. Dunia ini diurus satu nabi, jadi baik. Sudah berapa nabi yang ditunjukkan oleh Allah membuat kebaikan di dunia? Ada profesor yang bisa mengalirkan air dari gurun yang tandus? Ada? Melalui dia ada? Ada nabi melalui dia gurun yang tandus mengalirkan air sampai sekarang. Siapa? Nabi Ibrahim kan? Padahal juga enggak ngebur, enggak macam-macam, enggak tahu ilmu geologi kan, enggak tahu. Tahu-tahu bisa memancar air dari tempat yang barokah yang beliau tinggal. Lu itu loh orang-orang ahli akhirat yang tahu ngurus dunia. Jadi jangan mengomentari orang belajar agama, tahu agama itu klasik paling-paling isone mung dzikir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak paham. Nah antum sendiri diomongin gitu juga enggak paham. Oh iya iya. Ternyata iso aku dzikir tok. Ora iso nerangkel. Ya akhirnya ya orang emang isane dzikir tok ora iso apa-apa. Lah ya payah jadinya. Paham kan? Ya. Karena kita bisa mendudukkan masalah dengan benar. Maka ini nasihat ahli. Jadilah kamu orang-orang ahli akhirat. Apa maksudnya? Fa innal yauma amal. Hari ini di dunia tempat kalian beramal. Sekarang kita tanya. Orang-orang ahli dunia beramal juga enggak? Di dunia ini beramal enggak? Berkarya enggak? Menebus sebab enggak? Hah? Nah terus apa bedanya dengan nasihat Ali? Jadikan kamu di dunia beramal. Apa letak bedanya di mana? Orang ahli dunia beramal untuk apa? Untuk dunianya. Orang ahli akhirat beramal untuk akhiratnya. Yang berhasil meraih buah siapa? Orang ahli dunia apa orang ahli akhirat? Sekarang kita contohkan. Sama-sama orang bekerja. Orang ahli dunia ketika bekerja mudah putus asa enggak? Mudah enggak? Hah? Mudah. Kalau orang ahli akhirat mudah putus asa enggak? Ini jawabnya ragu-ragu. Mau menjawab mudah. Mau menjawab tidak, kok saya sering putus asa. Ya kan gitu. Mau menjawab, wah ini ragu-ragu. Kelihatan nih ragu-ragu. Kok saya sering putus asa ya? Padahal saya itu kan setahu saya ahli akhirat. Kok saya sering putus asa ini gimana? Gimana? Di mana pemahamannya? Orang ahli akhirat itu, misalnya saja, dia mencarikan nafkah untuk keluarganya. Kerja ini, dorong becak, mungkin jualan bakso, mungkin ini. Apa yang dia pikir di dalam pikirannya? Hah? Apa yang dia pikir? Ya Allah, ini saya beribadah. Kan begitu kan? Karena beribadah, sehari keliling bawa becak, orang-orang sing gelem numpak. Dia bosan enggak? Bosan enggak? Tidak. Ya Allah, besok saya berangkat lagi. Saya dapat pahala kok. Ya kan? Enggak bosan. Enggak ada lagi. Besok berangkat lagi enggak? Berangkat lagi. Ya Allah, walaupun saya tidak dapat, saya juga punya kenikmatan. Saya bisa ngerasakan orang-orang yang enggak bisa makan, enggak punya duit itu kayak apa. Alhamdulillah, besok berangkat lagi. Coba orang ahli dunia. Satu kali dia becak enggak dapat, dua kali enggak dapat, bagaimana? Wes ora bakat aku beca. Beda. Beda jauh. Saya contohkan beca ini biar antum berpikirnya enggak mikir dasi terus itu loh. Karena kadang-kadang aneh ya wis ngaji salah sing dipikir dasi terus itu loh. Wasilah rezekinya Allah itu luar biasa. Ini beda. Jadi dunia itu negeri orang mukmin bagaimana beramal untuk akhiratnya. Walaupun itu dohirnya amal apa? Amal dunia. Itu bedanya. Dan itulah orang-orang beriman di dunia. Dan itulah cara umum bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tadi kita sudah contohkan, orang yang bawa becak seperti ini, walaupun dia tidak dapat terus-terus, karena rasa dekatnya kepada Allah dan ini dinilai oleh Allah, dicatat jadi pahala, dia merasakan tekanan, beban atau tidak? Enggak, lapang. Lapang dia merasakan tenang. Alhamdulillah, saya masih bisa seperti ini, masih bisa seperti ini, alhamdulillah. Masih punya ketenangan. Dari situ sudah bisa tercermin di mana sebenarnya letak kebahagiaan yang hendak kita cari di dunia. Walaupun dohirnya dilihat itu payah. Walaupun dohirnya dilihat itu susah. Tapi di sana ada kemenangan, ada kebahagiaan sendiri. Ini yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka jadilah kalian anak-anak dunia. Di mana jadikan dunia tempat kita untuk beramal. Sibuk. Bagaimana mengerjakan hal-hal yang Allah ridhoi. Wala hisab. Dunia bukan tempat untuk menghitung hasil. Ya. Jadi dunia bukan tempat untuk menghitung hasil. Seberapa hasilnya, terima itu pemberian Allah. Maka disinilah letak orang mendapatkan ketenteraman, ketenangan. Dunianya baik, ibadahnya baik, agamanya baik. Dan kebahagiaan seperti ini bisa diraih manusia tanpa kecuali bagi siapapun yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali. Kalau kebahagiaan itu diukur dari harta, yang tidak punya harta kasihan, tidak bisa bahagia. Kan begitu kan? Kalau kebahagiaan itu diukur dengan punya istri yang cantik, yang istrinya tidak cantik kasihan, hari-hari menderita. Kan begitu? Kalau kebahagiaan diukur dari punya jabatan, mayoritas kita enggak punya jabatan. Paling sengsara, enggak. Kebahagiaan itu bukan diukur dari sana. Ini apa yang kita telah ambil faedah secara umum. Sehingga dari sini kita memahami benar secara umum bagaimana tentang kehidupan dunia. Dan bagaimana secara umum kita meraih keselamatan dan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia. Bapak-bapak, ikhwan wa akhwatitin rahimani wa rahimakumullah. Kita istirahat sebentar, kurang lebih 5 menit. Mungkin ada beberapa pertanyaan, apabila ada yang perlu ditanyakan. Sambil istirahat, tafadhal. Ikhwan wa akhwati din, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sambil istirahat, ini ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa qanaah? Baik kita miskin maupun diberi harta berlimpah oleh Allah. Ini pertanyaannya, jawabannya kajian nanti. Ya. Pertanyaannya, jawabannya insya Allah kajian nanti tentang masalah secara khusus, yaitu qanaah di dalam kehidupan kita di dunia. Pertanyaan kedua, apa batasan qanaah? Ya, ini juga sama. Apa batasan qanaah dalam melengkapi kebutuhan rumah? Oh, ini secara khusus ini kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah juga dalam pakaian itu seperti apa? Ya, nanti aja ini pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang satunya lagi, bagaimana menanggapi orang yang mengatakan, itu loh orang-orang yang korupsi orang-orang Islam. Ya. Ya, seperti tadi kan, ketika saya tanya antum, antum itu termasuk orang-orang yang berputus asa dengan dunia apakah tidak? Kan jawabnya ragu-ragu toh. Antara iya, antara tidak. Saya masih ingat ketika ada ulama kita memberikan nasihat, hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah Islam itu terbagi menjadi dua. sebagaimana Islam adalah agama yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan apa? Kebahagiaan. Dan itu, kebahagiaan dengan agama ini kembali kepada bagaimana orang itu mensikapi hidayah. Karena itu, salah satu rahasia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada permintaan yang paling besar dalam hidup kita kecuali permintaan tentang masalah apa? Hidayah. Sebagaimana setiap hari kita wajib meminta kepada Allah tentang apa? Hidayah. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ulama kita menjelaskan bahwasanya hidayah dengan agama ini sebagai hidayah itu menjadi dua. Pertama adalah hidayah ilal Islam. Yang kedua adalah hidayah fil Islam. Ya. Jadi semua hakikat daripada kebaikan-kebaikan atau tidak adanya kebaikan itu kembali kepada hidayah, kembali kepada taufik. Karena sekecil kebaikan yang ada pada seorang hamba, hakikatnya adalah apa? Pertolongan Allah. Ya. Sekecil kejelekan yang menimpa hamba, hakikatnya hamba itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti persoalannya adalah kembali kepada hidayah. Loh, lah kan dia sudah Islam. Kan begitu mungkin antum tanya tadi. Kenapa masih seperti itu? Itulah yang tadi kita sebutkan, hidayah itu ada hidayah ilal Islam, ada hidayah apa? Fil Islam. Apa yang dimaksud hidayah ilal Islam? Hidayah yang Allah berikan pada seseorang yang dia tadinya tidak Islam, kemudian menuju kemana? Menuju ke Islam, masuk Islam. Maka itu namanya hidayah ilal Islam. Tetapi apakah orang yang sudah mendapatkan hidayah ilal Islam itu mesti dia dengan Islam itu mendapatkan wasilah kebaikan? Mesti enggak? Enggak mesti. Kenapa? Karena ada tadi hidayah apa? Fil Islam. Ada hidayah fil Islam. Sekarang kita tanya Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwati din, kebanyakan ini kapan jadi orang Islam? Sudah mendapat hidayah ilal Islam belum? Sudah belum? Sudah. Sejak kapan? Sejak masih kecil kan? Tapi Islam yang bagaimana? Pemahaman kita bagaimana? Amalan kita bagaimana? Kalau kita koreksi, selama sejak kecil kita jadi seorang Muslim sampai kita sekarang ini alhamdulillah, perjalanan kita ini dulu, Islam kita banyak yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Enggak kan? Itulah permasalahannya. Maka ada hidayah fil Islam. Di mana hidayah fil Islam ini? Ulama menjelaskan yang disebut dengan nikmat muqayyadah itu ada dua. Hidayah ila sunnah. Kemudian hidayah ila sabat fil Islam wa sunnah. Banyak orang Islam tidak ditolong oleh Allah mendapatkan jalan apa? Jalan sunnah. Maka salah satu hal yang menjadikan wasilah orang-orang ini dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah kebaikannya, setelah dia masuk Islam, dapat hidayah Islam, maka dia harus meraih apa? Hidayah di atas sunnah. Maka lihat kerusakan-kerusakan yang banyak terjadi dilakukan oleh manusia karena dia tidak dapat hidayah kemana? Ke dalam Islam. Ke dalam sunnah. Kan begitu. Muslim. Dia paham gak sunnah Nabi? Dia paham gak petunjuk Nabi? Dia mengerti gak? Baru-baru saya di mobil tadi sama Ikhwah sampai pernah ngomong. Ada seorang akhwat. Ya, ini saya kisahkan ini kejadian. Dia punya suami dan dia ikut ya kajian-kajian ya kalau ya kelompok-kelompok garis keras lah kalau bahasa kita sekarang. Semangatnya kepada Islam luar biasa, tinggi. Kalau orang Islam itu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Qadarullah suaminya meninggal. Punya anak banyak. Ya. Kebetulan akhwatnya ini dekat sama istri saya. Terus kemudian ditanya, kamu itu selama hidupmu pernah enggak mendengar hadis Nabi, alaikum bisunnati katanya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin? Kata dia, saya enggak pernah tahu dalil itu. Dicoba. Saya enggak pernah tahu itu ada tuntunan seperti itu, enggak tahu. Ini lama dia menekuni agama ini, itu saja enggak tahu. Maka ini sebagai contoh. Jadi hidayah kepada sunnah. Apakah kalau orang sudah masuk kepada sunnah, dapat perjalanan sunnah, mesti dia dapat taufik di sana? Belum tentu. Ya. Makanya jangan senang bangga-bangga dengan nama-nama. Tadi dari awal kita sudah sampaikan bahwasanya Allah itu tidak menilai dengan kebanggaan nama-nama. Rebutan nama salafi itu enggak ada faedahnya. Oh, rebutan nama salafi. Mbok rebutan beramal gitu loh. Rebutan bagaimana beribadah yang baik, rebutan bagaimana orang-orang yang mengikuti akhlaknya seperti Nabi, para sahabat, itu baru namanya orang yang benar. Nama kok diperebutkan? Lah aku enggak dibilangi salafi yo, enggak dibilangi ora popo. Enggak dibilangi aja. Enggak ada faedahnya dibilangi, enggak dibilangi. Ini kan cacili-cili rebutan permen itu. Ya kan? Aku enggak dibilangi ini, enggak dibilangi ini. Udah gede-gede kok masih rebutan nama yo. Ini loh yang menjadi persoalan. Makanya tadi sudah kita sebutkan di depan, orang yang terpilih menjadi orang baik pada masa jahiliyah, dia akan menjadi terpilih lagi orang baik pada masa apa? Islam. Tapi dengan apa? Dengan syarat. Apa syaratnya? Tafaqquh fiddin. Faham. Mengerti agamanya. Mengerti bagaimana menjalankan agamanya. Nah, inilah puncak daripada hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita tahu sunnah, belum tentu besok bisa istiqomah. Kan begitu? Bulan kemarin kita lihat teman-teman kita ngaji sunnah tekonnya tiba-tiba berubah, kita enggak tahu. Apa yang menjadi dasar itu? Seberapa pemahaman dia, ilmu yang dia dapatkan dari jalan Islam dan jalan sunnah. Makanya saya pernah mencontohkan orang yang kuat sekali untuk mendapatkan nasib ilmu terhadap kitab dan sunnah, itulah orang yang paling mendapatkan nasib untuk bisa sabat. Apa sabat? Teguh. Kebaikan-kebaikannya banyak ditolong oleh Allah. Coba, antum pernah mendengar kisah seorang imam yang rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, lari-lari di jalan membawa buku, membawa palang. Siapa? Imam Ahmad kan? Imam Ahmad itu sudah tua, masih lari-lari di jalan bawa buku, bawa kolam. Orang-orang heran. Sudah imam, sudah imam loh. Ya kan? Sudah imam, sudah sepuh lagi. Sementara kita imam yora. Ya kan? Ya senam, saya sehat, saya ganteng-ganteng. Ya kan gitu. Belajar saja seminggu sekali. Ah, kemarin sudah pernah ikut. Loh, ini imam al-sunnah, imam. Jalan-jalan lari. Bukan lagi jalan biasa, santai-santai. Enggak, lari. Jangan sampai terlambat. Kalau kita terlambat, enggak apa-apa. Masih dapat belakangan kan lumayan. Imam Ahmad ditegur. Ditegur oleh orang-orang awam, masyarakat. Yang tahu dia imam. Ya Aba Abdurrahman, ya imam, ila mata. Sampai kapan kamu seperti itu? Apa jawaban Imam Ahmad? Ilal makbaroh. Sampai saya masuk kubur saya akan begini terus. Nah, ini kadang-kala kita ini jadi penuntut ilmu. Musiman, masih muda-muda saja enggak bisa menuntut ilmu. Apalagi sudah tua. Tambah lagi enggak bisa menuntut ilmu. Ini Imam Ahmad. Lihat ketika Allah memberikan ujian. Yaitu pemahaman yang menyimpang yang ada pada kekuasaan pada zaman Imam Ahmad. Allah teguhkan Imam Ahmad menjadi apa? Hujah bagi manusia. Sabab manusia sudah mengikuti semua penyimpangan-penyimpangan sampai orang-orang alim pada zaman Imam Ahmad takiyah. Tahu takiyah? Merahasiakan keyakinannya karena kerasnya apa? Hukuman pemerintah yang tidak mengikuti, tetapi dia lafadznya mengikuti tapi hatinya apa? Membenci. Sampai Imam Ahmad didatangi sahabatnya Marwazi. Marwazi mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, ya. La taqtulu anfusakum." Jadi dikasih dalil, jangan kamu menyiksa dirimu sendiri. Maksudnya, mbok kamu itu sudah enggak usah bertahan. Yang penting diyakini aja benar Al-Qur'an itu apa? Kalamullah. Sudahlah, daripada kita tersiksa, didolimi sama penguasa, kita ikuti saja Al-Quran makhluk, tetapi hati kita apa? Mengingkari. Apa nasihatnya Imam Ahmad? Ya Marwazi, ukhruj. Marwazi, kamu keluar. Kamu lihat sana di depan istana. Apa yang terjadi? Marwazi keluar, melihat di depan istana. Semua manusia di negara itu berkumpul. Membawa pulpen, sama membawa lauk. Heran ini Marwazi. Loh ini kok? Biasanya masyarakat berkumpul itu kan antri beras. Ini berkumpul bawa kolam sama bawa lauk. Marwazi tanya, kalian itu bikin apa? Kata mereka, antadiru ra'ya Ahmad bin Hanbal. Kami menunggu apa yang mau dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Coba lihat. Semua menunggu apa jawaban Imam Ahmad. Imam Ahmad mau mengatakan Al-Quran makhluk, apa Al-Quran kalamullah, manusia akan ikut semua. Ini dahsyat ujian seperti ini. Ya. Maka Marwazi pulang, menemui Imam Ahmad di penjara. Cerita. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Aktulu nafsi wala udilunas. Aku tidak apa-apa membinasakan diriku dan aku tidak menyesatkan orang lain. Tidak mau menyesatkan. Ini sahabat teguh karena ilmu pemahaman din yang kuat pada Imam Ahmad yang yakin menjadikan keteguhan. Jadi kenapa sekarang banyak fenomena orang Islam begini-begini? Bukan cuma orang Islam, Salafi mungkin juga, ya kan? Ngakunya Ahlus Sunnah mungkin juga banyak begini. Nah inilah kaitannya dengan seberapa dia menekuni taufik Islam ini pada dia. Seberapa ilmunya? Seberapa keikhlasannya? Nah kalau itu tidak diraih, dia menjadi fitnah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa jelaskan tentang pertanyaan tadi. Cukup insya Allah. Kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan masih ada waktu sekitar 1 jam.